Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begini Buya, selama ini Allah begitu sayang pada saya, ya banyak memberi nikmat pada saya, terutama nikmat lahir dan batin, dan terutama nikmat batin, salah satunya bisa hadir ke majelis mulia ini. Akan tetapi yang jadi permasalahan besar sampai saat ini, saya belum bisa mencintai Allah seperti Allah mencintai saya, ya. Bahkan apalagi pada Allah, pada orang-orang yang mencintai saya pun saya belum bisa membalas cinta orang-orang tersebut. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan kepada orang-orang yang mencintai saya, karena ingin sekali membalas cinta dan kasih sayang orang yang telah mencintai saya dan kepada Allah terutamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Buya, mohon doa dari Buya. Amin. Mohon doanya Buya, agar saya bisa menjadi orang yang bisa mencintai Allah dan mencintai orang-orang yang telah mencintai saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah masalah hubbullah, cinta Allah. Cinta Allah itu maknanya kayak apa sih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala? Cinta urusan hati. Ada hubungan dengan keyakinan. Mencintai suami, mencintai istri, mencintai anak. Cinta itu lain daripada syahwat. Tidak ada hubungannya dengan syahwat. Syahwat. Orang bisa syahwat. Kadang-kadang kalau sudah bicara cinta itu identik dengan syahwat ya. Suami istri mencintai syahwat. Oh tidak. Orang punya syahwat bisa saja tanpa cinta. Na'udzubillah. Itu lihat. Yang menjajakan ini. Dan tanpa cinta syahwat. Bahkan mungkin seorang suami istri tidak saling mencintai, tapi bisa berjalan. Hanya mungkin atas dasar sudah ada ikatan dan aku harus menjaga. Mungkin tidak mencintai, mungkin. Tapi tidak zalim karena mereka mengerti syariat. Mungkin. Cintai dalam makna cinta-cinta yang... Karena mungkin, bahkan mungkin orang saling benci. Bisa saja melakukan hubungan syahwat. Akan tapi cinta ini adalah maknawi. Cinta itu adalah maknawi ditandai. Cinta itu ditandai adalah kita kalau dengan manusia cinta itu ditandai kayak gini. Kadang bahasa kalau bahasa istilah apa sih cinta itu? Cinta adalah nilai spiritual, nilai batini yang ada pada setiap orang yang tidak bisa diterjemahkan dengan lidah. Kapan kita ingin menjelaskan maka saat itu pun kita tidak ngerti apa itu cinta. Katanya kan begitu. Apa sih cinta? Ya sudahlah. Pokoknya saya itu kalau ketemu dia senang, ketemu sama. Apakah ini cinta syahwat atau tidak? Beda. Kita mencintai sahabat. Saya ketemu dengan dia senang. Ah, masya Allah Alan, Haji, masya Allah senang. Kemudian apa? Saya kok ingin berbuat baik untuknya. Kemudian saya tidak rela tiba-tiba dia kena musibah. Nah itu sebenarnya di dalam hati ada cinta. Biarpun kamu tidak ngomong cinta, ya itu loh. Cinta itu bukan kalimat, bukan apa itu. Jadi itu kan ini maksudnya hati itu kan. Ini loh cinta itu ditandai di saat tiba-tiba kamu melihat dia senang, melihat orang hubungan dia senang. Subhanallah. Kita mencintai seorang guru tiba-tiba yang datang adalah muridnya. Kita menghormati secara spontan. Oh, muridnya ini spontan kita. Enggak dibuat-buat itu. Ya Allah. Ini saudaranya apa? Ini anaknya. Itu cinta begitu. Cinta itu adalah ditandai dengan kamu senang untuk melihatnya. Kemudian kamu ingin selalu berbuat sesuai itu, sesuai yang ia sukai. Mau tidak mau. Jadi enggak mau, sesuai dengan. Dan berusaha untuk melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu yang dia paling tidak suka. Itu tanda cinta yang sesungguhnya. Ya, jadi seperti itu. Dengan manusia pun seperti itu. Dan juga dengan Allah pun begitu. Bagaimana untuk mengetahui kadar cintamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seberapa banyak perintah Allah yang sudah kau lakukan dan seberapa banyak larangannya yang sudah kau tinggalkan. Itu. Dan jika kau meninggalkan larangan Allah karena Allah, yaitu ada cinta di dalam hatimu. Dan itu makna cinta. Sekarang bagaimana meningkatkannya? Yang meningkatkan adalah menambahkan keyakinan. Dan cinta itu ada sebab. Nah, cinta itu ada sebab. Cinta itu bukan urusan batin saja, tapi ada sebab hubungannya dengan akal. Ada sebab. Kita mencintai seorang manusia, baik laki atau perempuan, atau anggap saja suami istri, tentu ada sebabnya. Kalau betul engkau mencintai dia, tentu ada sebabnya. Sebab itu tersimpulkan dalam makna kebaikan. Dia tuh baik secara lahir atau batin. Secara lahir atau batin. Mustahil ada orang mencintai yang gak ada kebaikannya lahir atau batin. Contohnya apa? Aku mencintai seorang perempuan. Cantik enggak? Enggak cantik. Terus dia sudah enggak cantik, jahat. Ya sakit ente. Enggak mungkin. Mungkin tidak cantik tapi baik. Atau dia jahat tapi ada cantik, dia tertarik dengan kebaikannya secara lahir dengan harapan nanti saya benahi, kan masih mungkin begitu. Jadi cinta. Jadi mustahil aku mencintai seseorang dia juga tidak cantik, juga tidak baik. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Nah ini. Sehingga bagaimana cara mencintai Allah Subhanahu wa taala? Renungilah tentang karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lalu, tafakkaru fi ni'amillahi wa la tafakkaru fi dzatillahi. Berpikirlah tentang nikmat Allah, itu akan menumbuh suburkan kecintaan kepada Allah. Ini menyebut kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Secara otomatis nanti akan menumbuhkan kecintaan. Begitu juga kalau dengan suamimu. Jangan lihat yang tidak baik saja. Untuk tumbuh subur cinta kepada seseorang, maka ingatlah kebaikannya. Dan jangan ingat kejelekannya. Dan termasuk untuk menumbuhkan cinta adalah dalam urusan sesama, dengar hikmahnya. Hikmahnya Luqman Hakim kepada anaknya, wahai anakku. Termasuk untuk menjaga cinta dan menemukan cinta adalah nih, kepada sesamamu lupakan dua hal dan ingat dua hal. Lupakan dua hal itu adalah, jika kamu berbuat baik sama seseorang, usahalah kamu untuk melupakannya, biar besok kamu tambah lagi, besok nambah lagi, karena kamu lupa. Ada orang berbuat baik ingat terus, saya kan sudah pernah ngasih dia, kapan sih? Dihitung-hitung 20 tahun yang lalu, kelamaan. Ya, kalau engkau berbuat baik, lupakanlah. Yang kedua, lihat yang hendaknya selalu engkau lupakan untuk menumbuh suburkan cinta tadi adalah untuk menumbuhkan kecintaan, agar engkau selalu melupakan apa? Jika ada orang berbuat salah kepadamu, lupakan. Apalagi istrimu atau suamimu, jangan diingat-ingat terus. Kemudian sesuatu yang harus kamu ingat adalah, jika ada orang berbuat baik kepadamu, hendaknya selalu kamu ingat. Yang harus kau ingat lagi, yang kedua apa? Kalau kamu berbuat salah pada seseorang, hendaknya kamu ingat, biar kamu cepat minta maaf. Ini adalah untuk menyuburkan. Ya begitulah caranya. Bagaimana aku mencintai seseorang dan sebagainya. Ada orang yang kucintai, ingat kebaikannya. Dia mencintaimu, terus ingat nanti. Tidak bisa diterjemahkan dengan lidah, enggak bisa. Tiba-tiba nanti kita akan memberikan sesuatu yang seimbang, bahkan lebih. Kalau sudah kita menyadari, seorang istri menyadari suaminya sangat mencintainya, baik dengannya, terus direnungi. Dia akan terkontrol secara otomatis, emosinya terkontrol. Mau marah, ingat kebaikannya. Mau pelit, dia ingat kebaikannya. Mau kurang pengabdian, ingat kebaikannya. Menjadilah seorang yang dermawan kepadanya, mudah mengabdi, sabar atas ini. Jadi ingat kebaikannya. Dalam kaidah jangan sebut-sebut, jangan ingat kejelekannya. Maka kalau pengen maju, nilai positifnya dong. Memang hitam suamimu ibaratnya, tapi kan manis gitu loh, ibaratnya begitu loh. Manis tapi baik, ibaratnya begitu loh, masih ada. Jangan yang jelek-jelek tak disebut. Ini baiknya saja. Untuk menumbuhkan cinta adalah menyebut-nyebut kebaikannya, atau mengingat kebaikannya, terus kebaikannya. Dan jangan kau ingat-ingat kejahatannya. Maka menumbuhkan kecintaan, nanti secara otomatis akan tertanam di hati kita keyakinan akan kebaikan itu. Secara otomatis ya, kita akan berusaha untuk bisa membalasnya dengan kebaikan. Wallahu a'lam bissawab.